Kisah Rasul-Rasul pasal 6. Murid-murid Isa makin trip, makin mertambah rame. Bawa tenyan, urang-urang Yahudi yang mubasa Yunani, kahana galak ke urang-urang Yahudi asli. Yahudi yang mubasa Yunani nyan jipegah. Urang-urang inong kamo nyangka jut ke inong bale, hana merteme bantuan biaya udip si uro-uro yang jibagi-bagi ke urang lain. Ngon sababnya, mandua belah dro rasui yang jipesapat mandum murid ge dan laju gepegah ba awaknya. Hanaget kamu piuh, kamu medakwa ke firman Allah, sabab haruh kamu uruh suai penajuh. Ngon nyan, get kelam kawan gata, gata pilih tujuh dro yang nanan jiget dan jikuasa leroh Allah lom bijaksana. Yang jet kamu beri tuga, jatuh ke hai-hainyo. Sabab kamu kena medoa dan kamu pesampo firman Allah mentong. Ban mandum urang nyan si tuju dengan usir leprasi-rasi nyan. Laju awak nyan jipilih Stefanus, urang yang percaya tat ke Isa dan jikuasa leroh Allah. Menancit tu pilih Filipus, Prokopus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus niba Antioquia, urang nyan bukan urang Yahudi, temaka jitamong lam agama Yahudi. Ban tujuh dro awaknya, laju ji usui ubak rasui-rasui, laju rasui-rasui nyan ji medoa, dan jilake berkat Tuhan ke awaknya. Menan ke haba nibak potu Allah, semakin metabu, dan murid-murid Isa di Yerusalem pih, makin metamah rame. Dan letak tema imum-imum yang mu'iman ubak Isa. Stefanus, jaitat geberi berkat lepotu Allah. Dengan nyan, jihnyan jaitat tak jipuna but-but yang ajaib dan hai-hai yang luar biasa lam kawan manusia. Tema, nacit ureng-ureng yang hana jigalak geh nyan. Awak nyan nakeh anggota-anggota rumah ibadat yang jibohnan rumah ibadat ureng-ureng bubai. Anggota-anggota rumah ibadat nyan nakeh ureng Yahudi nibak Kirene dan Iskandaria. Awaknya ngon urang-urang Yahudi ni bak Kilikia dan Asia jimu debat ngon Stefanus. Tema awaknya hana hase jibantah pu yang jipegah le Stefanus. Sabab roh Allah geberi ubak jihnyan kebijaksanaan ke jipegah haba. Ngon sababnya awaknya laju jisogok na padup dro urang mangat jitim pegah. Nah kamu dengar urangnya jihina Nabi Musa dan Allah. Menankeh cara jih awak nyanji pesuna ureng rame. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi menancit ngon gure-gure agama. Laju awak nyanji jak drop Stefanus. Oleh nyan, jiba Stefanus nyan ubak mahkamah agama. Menancit awak nyan, jipu hadap saksi-saksi yang jiberi keterangan yang hana betui ke hai Stefanus. Saksi-saksi nyan jipegah, ureng nyau sabe jihina bait Allah yang suci dan jihina perintah-perintah Allah yang dipusampo oleh Nabi Musa. Kamaukah kamu dungo jihnyan mututo bahwa Isa ni bak Nazaret nyan tumajirullah bait Allahnya. Laju diubah adat istiadat yang geputron le Nabi Musa kegutanya. Mandum ureng yang na tekalam sidang mahkamah agamanya jikalon atuh Stefanus. Dan bawatenyan muka Stefanus dehjih lagi muka malaikat.